Kasida, Kasida terlengas Mama Haji. pipi-pipi A'ak man bolo-kotono Hey, bolo-kotono Tosu hayang tanggiri Tosu hayang garanturi Tabongan A'ak man bolo Tabongan A'ak bolo-kotono Hey, walau kau tenang para tamu Injing Sufi.